Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang hukum gadai. Dan juga dengan syarat-syaratnya. Nah, di mana perkara ini perkara yang harus diperhatikan, jangan sampai penggadaian yang dilakukannya ini tidak memenuhi syarat-syaratnya, sehingga jatuh ke dalam riba atau jatuh kepada perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, seperti halnya telah kita jelaskan bahwasannya banyak penggadaian-penggadaian yang ada di negeri kita ini jatuh ke dalam praktek ribawiyah. Di antaranya memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Memanfaatkan barang yang digadaikan. Dan yang semisalnya. Masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-Babul Khamis. Bissalam. Bab yang kelima tentang salam. Wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua masalah, dua pembahasan. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillati masru'iyatihi wal hikmati min dhalika. Tentang makna salam. Dalil disyariatkannya salam dan hikmah dari dibolehkannya salam. Ta'rifuhu, pengertiannya, as-salamu was-salafu bimakna wahid. As-salam dan as-salaf maknanya sama. Kadang-kadang disebut dengan jual beli salam atau disebut dengan jual beli salaf. Wahuwa bay'u sil'atin ajilatin mausufatin fid dimmati bisamanin muqaddamin. Jual beli salam, yaitu jual beli barang ajilah dengan tempo atau secara kredit. Nah, mausufatin dengan sifat-sifat yang disepakati. Fid dimmati bisamanin muqaddamin. Dalam jaminan, dengan uang yang didahulukan atau pembayaran yang didahulukan. Ini namanya salam. Nah, memperjualbelikan barang dengan cara kredit dengan sifat-sifat yang disepakati kedua belah pihak, dan itu menjadi jaminan dengan pembayaran yang didahulukan. Ini namanya salam. Nah, ya. Jadi pembayaran didahulukan, sementara barangnya nanti diberikan setelah jatuh tempo. Nah, dalil masru'iyatihi, dalil disyariatkannya salam. Wa huwa masru'un. Salam termasuk jual beli yang disyariatkan. Fa'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qah. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yusdifuna fi thimar as-sanah wa sanatayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan penduduk Madinah mereka melakukan jual beli salam atau jual beli salaf, istimar pada buah-buahan dalam tempo setahun dan dua tahun. Ini kebiasaan penduduk Madinah ketika itu. Mereka melakukan jual beli dengan sistem salam atau salaf pada buah-buahan, temponya setahun atau dua tahun. Faqala man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan transaksi salam atau salaf, maka hendaklah pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui pada batas waktu yang diketahui pula. Ya. Ini syarat dari salam, jual beli salam. Hendaklah ukuran takarannya atau timbangannya diketahui, kemudian juga temponya pun diketahui. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hikmatu min masru'iyatihi. Hikmah dari disyariatkannya jual beli dengan sistem salam. Wa ajajathu asy-syari'atu al-islamiyyatu tawsi'an 'ala afradiha. Syariat Islam ini membolehkan jual beli salam sebagai bentuk tawsi'an, untuk melapangkan kepada afrodiha, kepada tiap-tiap individu dari masyarakat Islam ini. Nah, sebagai bentuk kelapangan, toleransi, kemudahan. Fal mazari'u masalan qad la yamliku naqdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa zira'atihi. Hal majari, masalan ladang-ladang atau sawah-sawah contohnya. Kadang-kadang seorang petani tidak memiliki uang yang dia gunakan untuk memperbaiki tanah atau tanaman yang hendak ditanam pada tanaman pada tanah tersebut. Wala yajidu man yuqriduhu, dan dia pun tidak mendapatkan orang yang bisa meminjamkan dana, uang, untuk mengolah tanahnya dan tanamannya. Nah, fa ubiha lahu salam, maka dibolehkan kepadanya jual beli dengan sistem salam. Hatta la tafutuhu maslahatu istismari ardihi, sehingga tidak terlewatkan kemaslahatan istismar ardihi. Nah, tidak kelewatkan kemaslahatan ya untuk mengambil hasil dari tanahnya tersebut. Ya, mengambil hasil buah-buahan dari tanahnya tersebut. Nah, ini antara hikmahnya. Ya, kadang-kadang sebagian petani dia punya tanah ya untuk diolah menjadi perkebunan. Nah, atau semisalnya, tapi tidak memiliki dana untuk mengolah perkebunan tersebut. Tidak ada juga orang yang meminjamkan dana tersebut. Ya. Dalam kondisi seperti ini, dia membutuhkan dana supaya kebunnya ini bisa ditanami buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, nah, dengan adanya salam, meringankan mereka. Ya. Dengan adanya salam, misalkan datang seorang, kemudian ya ingin membeli, nah, ya buah-buahan, nah, mungkin dalam tempo beberapa tahun, ya, kemudian dia memberikan uang di muka, nah, ya. Berikan uang di muka dengan takaran atau timbangan yang diketahui bersama. Nah, dan tempo yang diketahui bersama. Sehingga dengan adanya ini sangat membantu sekali para petani. Ya. Ini hikmah disyariatkannya. Salam. Al-mas'alatu asaniyatu fi surutihi. Masalah yang kedua tentang syarat-syaratnya. As-salamu naw'un min anwa'il bay'. Jual beli salam termasuk di antara jenis dari jenis-jenis jual beli. Masuk ke dalam transaksi jual beli. Walidhalika yushtaratu lisihatihi as-syurutul mutaqaddimatu fi aqdil bay'. Oleh karena itu disyaratkan sahnya jual beli salam ini syarat-syarat yang telah berlalu dalam akad jual beli. Ya. Ikhlas kemudian juga nah bukan barang yang diharamkan. Ya. Ada keridhaan kedua belah pihak, bukan barang yang diharamkan dan juga barangnya ya dimiliki. Nah, kemudian juga tidak mengandung unsur goror dan syarat-syarat yang lainnya telah kita sebutkan. Wa yudafu 'alaiha al-ati, dan ditambahkan syarat-syarat berikut ini. Ya, ada syarat-syarat yang lain selain dari syarat-syarat jual beli yang telah kita sebutkan. Nah, dalam pembahasan syarat-syarat jual beli. Di antara syarat yang lain yang pertama, ayakunal muslim fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin au waznin au zar'in. Ya. Barang yang diperjualbelikan dalam salam ini, di antara barang-barang yang memungkinkan untuk ditentukan sifatnya. Apakah dengan takaran atau timbangan atau panjang tertentu. Nah, hatta la yu'addi ila tanajur, supaya ya tidak menyebabkan perselisihan. Ya. Jadi barang yang bisa dijadikan transaksi dalam salam ini, nah, yang bisa ditentukan sifatnya. Ya. Kalau ukurannya berapa, kalau takaran berapa takarannya, kalau timbangan berapa timbangannya. Nah, atau kalau panjang berapa panjangnya. Ya. Sehingga tidak menyebabkan perselisihan dikarenakan sudah ditentukan. Nah, takarannya sekian-sekian. Ya. Si A misalkan memberikan uang kepada si B. Ya. Salaf atau salam. Nah, buah-buahan misalkan. Ya. Tempoknya 1 tahun misalkan. Serahkan uang di muka. Dengan ditentukan bahwasannya timbangan buah tersebut misalkan ya, 100 kilo atau lain sebagainya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu qadril muslim fihi bimi'yari syar'i. Diketahui kadar ukuran barang yang diperjualbelikan dengan sistem salam ini dengan takaran yang syar'i. Fala yasihu fi makirin waznan. Tidak boleh dan tidak sah pada barang-barang yang ditakar ya, dengan cara ditimbang. Wala fi mauzunin kailan. Atau pada barang-barang yang ditimbang dengan cara ditakar. Ya, beda. Kalau yang ditakar, hitungannya volume. Ya. Tapi kalau yang ditimbang, berat. Ya. Nah, berapa kilo, berapa kilo. Tapi kalau dengan cara ditakar, ini kan biasanya sok ukurannya itu. Ya, menghitung volume, ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga barang-barang yang ditakar, maka tidak boleh ditimbang. Sebaliknya, barang yang ditimbang tidak ditakar. Nah, yang ketiga, ayadzukura jinsal muslim fihi wa naw'ahu bisifatihi al-mumayyizah lahu, al-mumayyizah lahu. Menyebutkan jenis barang yang diperjualbelikan. Nah, macamnya dengan sifat-sifat yang membedakannya. Barang ini begini begitu, sebutkan jenisnya. Nah, sebutkan macam barang tersebut sehingga terbedakan dengan barang yang lainnya. Nah, yang keempat, ayakuna dainan fid dimmah. Ya. Di mana barang tersebut menjadi suatu hutang dalam tanggungannya. Nah, uangnya disegerakan, dibayar di muka. Ya, tapi barang-barang yang diperjualbelikan dalam salam ini sebagai bentuk hutang dalam tanggungannya, dalam jaminannya, diserahkan pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, ayakuna mu'ajjalan. Saat yang berikutnya, ayakuna mu'ajjalan. Ya. Ada tempo. Nah, ada tempo tertentu. Ya. Untuk diserahkan barang yang dijadikan sebagai transaksi jual-beli dengan cara salam. Yang keenam, ayakuna al-ajal ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Ya. Temponya diketahui dan ditentukan dari kedua belah pihak. Penjual dan pembeli, nah, menentukan temponya. Nah, diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau semisalnya. Yang ketujuh, ayak biudus saman kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. Mengambil pembayaran yang sempurna dan diketahui dalam majlis akad sebelum penjual dan pembeli berpisah. Jadi kalau salam itu uang di muka. Ya, uang diserahkan secara sempurna di muka. Ini salam. Nah, ketika terjadi akad, maka hendaklah pembayarannya itu diserahkan di tempat sebelum keduanya berpisah. Nah, ya. Salam pada buah-buahan misalkan, ya. Nah, atau yang sejenisnya, diserahkan uangnya di muka. Nah, Adapun barangnya nanti ketika jatuh temponya. Yang kedelapan, kaunul muslim fihi mimma yaglibu wujuduhu inda hululil ajal. Barang yang diperjualbelikan termasuk di antara barang-barang yang secara umum ada ketika jatuh temponya. Ya. Misalkan sekarang salam kepada buah mangga. Nah, ya. Tempo misalkan 7 bulan. Dan diperkirakan ketika jatuh tempo tersebut ada barangnya. Nah. Hatta yusallimuhu lahu fi waqti, sampai menyerahkan barang tersebut pada waktu jatuh temponya tersebut. Fa illam yakun mawjudan karutubi bisyita lam yasi li'annahu ghurar. Kalau seandainya barang tersebut, barang yang secara keumuman tidak ada ketika jatuh temponya, seperti misalkan kurma yang segar di musim dingin, ya, ini yang secara umum tidak ada. Nah, ya, kurma yang segar di musim dingin, la yasihu li'annahu ghurar, maka tidak sah dikarenakan mengandung unsur ghurar. Nah, ketidakjelasan. Ya, sekali lagi. Nah, barang yang diperjualbelikan dalam sistem salam ini, barang secara umum ada ketika jatuh temponya. Ya. Adapun kalau barang-barang secara umum tidak ada ketika jatuh temponya, maka tidak sah. Kenapa? Dikarenakan mengandung unsur ghurar. Seperti contohnya tadi, ya, rutab, kurma basah, kurma yang segar, ya, di musim dingin. Di musim dingin bukan waktunya untuk panen kurma. Nah, kurma-kurma segar. Ya. Sehingga secara umum, keumuman tidak ada kurma yang segar pada musim dingin tersebut. Nah, ya. Ini jual beli dengan sistem salam. Ya. Jadi intinya sekali lagi, jual beli dengan sistem salam ini, nah, menjual belikan barang, ya, dengan cara kredit. Ya. Dengan cara kredit, tapi disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Ya. Kalau takaran, sebutkan takarannya demikian-demikian. Kalau timbangan, timbangan sebutkan demikian dan demikian. Kalau panjang, sebutkan panjangnya demikian dan demikian. Nah, ya. Tapi uangnya diserahkan di muka secara sempurna. Nah, ya. Dan barang tersebut menjadi jaminan si penjual, ya. Di mana diserahkan pada waktu jatuh temponya. Nah, ini jual beli sistem salam. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Selesai pembahasan tentang salam, nanti insyaallah masuk ke dalam bab hiwalah. Izin bertanya, Ustaz, di luar materi gadai, bagaimana ketentuan mengenai zakat profesi? Kapan harus dikeluarkannya? Jazakallah khair. Khilaf yang ada para ulama tentang zakat profesi. Ya. Apakah ada kewajiban zakat ataukah tidak? Nah, wallahu a'lam, pendapat yang kuat. Nah, tidak ada kewajiban zakat profesi. Ya. Kenapa dikatakan, ya, kadang-kadang tidak jelas. Nah, haulnya dan nisabnya. Ya, sementara zakat-zakat itu di antara syarat-syaratnya haul dan nisab. Ya. Ketika sudah mencapai nisab tertentu, nah, kemudian juga telah mencapai haul, ya, selama setahun tidak kurang dari nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Kecuali mungkin hasil bumi. Hitungannya bukan haul, tapi hitungannya adalah waktu panen. Nah, ada menjaga profesi ini enggak jelas. Ya, kapan haulnya? Nah, sehingga pendapat yang kuat, wallahu a'lam, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat profesi. Ya. Begitupun gaji. Nah, kecuali kalau profesi atau gaji tersebut, ya, mencapai nisab. Nah, kemudian berlalu haul padanya selama setahun dan tidak kurang dari nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya apa hukumnya melihara hamster? Hamster bukan tikus ya. Beda kan ya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kalau bukan tikus enggak ada larangan. Wallahu a'lam. Ya. Kalau tikus masuk ke dalam fawasiq. Ya. Tikus termasuk di antara hewan-hewan yang fawasiq, merusak. Yang jelek, sehingga tikus termasuk di antara hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh. Nah, ya. Ada pada hamster berbeda dengan tikus. Wallahu a'lam. Ini bertanya, Ustaz, apakah diperbolehkan kita mengatakan kepada teman kita tentang sifulan yang jika diberikan pinjaman suka lalai dalam hal membayar pinjaman tersebut? Dengan tujuan agar teman kita waspada kalau memberikan hutang atau pinjaman kepada orang tersebut. Apakah termasuk dalam perbuatan beritahukan kejelekan seorang? Barakallahu fikum. Kalau seandainya orang ini dia benar-benar lalai, tidak ada perhatian kepada hutang, ya, tidak mengapa kita mengingatkan kepada teman kita itu supaya jangan sampai menjadi korban. Ya, tapi kalau seandainya dia bukan orang yang lalai, tapi ya dia tidak memiliki sesuatu untuk membayarnya. Nah, mungkin dikarenakan jatuh miskin, terkena musibah dan sebagainya, maka kita pun tidak membicarakan kejelekan tersebut. Ya, dikarenakan bukan dikarenakan kesengajaan atau kelalaian yang dibuat-buat sengaja. Tapi dikatakan tadi jatuh miskin, kena musibah, dan lain sebagainya. Tapi kalau benar-benar orang itu lalai dan bayar hutang, ya, dia punya hutang, tapi ya, zahirnya dia berpoya-poya. Nah, beli barang ini, beli barang itu, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, dan lain sebagainya. Dalam keadaan dia punya hutang. Ya, sudah diingatkan juga, tetap dia tidak membayar. Maka bisa mengingatkan yang lain ya. Teman kita atau saudara kita jangan sampai menjadi korban orang ini. Wallahu'alam. Dan bukan dalam rangka memberitahukan kejelekan yang dilarang dalam syariat. Nah. Kawan-kawan saya ingin bertanya, bolehkah kita menjawab salam orang yang belum kita ketahui agamanya? Kalau kita hidup di negeri Muslim yang mana keumuman, ya, di negeri tersebut adalah kaum Muslimin kebanyakannya. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, kita pun menjawab salam. Ya, nggak perlu kita tanyakan, assalamualaikum, antum Muslim atau kafir? Ini kan nggak perlu seperti itu. Ya, ketika dia mengucapkan salam, ya kita hukumi zahirnya dia Muslim, sehingga menjawab salamnya. Nah, begitu pun kalau kita mengucapkan salam, ya, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal, begitu juga orang yang kita tidak mengenalnya. Nah, ya, wa yaqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya, ini di antara perkara yang dihasung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan juga orang yang kita tidak mengenalnya. Nah, ini termasuk di antara sunnah-sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Nah, mereka mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Adapun orang yang tidak dikenalnya tidak mengucapkan salam. Sementara Nabi SAW mengasuh kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan juga orang yang kita tidak kenal. Nah, ya, begitu juga ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, kita tidak tahu apa agamanya ini. Tapi dikarenakan kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di negeri kaum muslimin. Nah, dan kita hukumi zahirnya dia mengucapkan salam. Nah, ya, dia seorang muslim. Kecuali kalau kita benar-benar dia tahu bahwasanya orang itu bukan muslim, ya, non-muslim, ya, baik Yahudi, Nasrani, ataupun agama-agama yang lain, ya. Ketika mengucapkan salam, maka cukup kita menjawab, Namu alaikum. Nah, ya, wallahu a'lam bissawab. Misalnya mau jual rumah, ada saran dan tadi menulis kuitansi nilai nominal harga rumah ditulis separuhnya dengan tujuan untuk menghindari pajak penjualan yang mahal. Bolehkah seperti itu? Tanyakan aja kepada ahlinya dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, ya. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.